Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah. Qul in iftaraituhu fa 'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Hadha ad-dhamir muhtamalun. Dhamir ini muhtamal, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dhamirnya kembali kepada Nuh. Am yaqulu naftara, apakah yang mereka ucapkan itu yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka adalah ucapan yang dusta, kemakana siyaq fi qissati ma'a qaumi, sebagaimana percakapannya dengan kaumnya. Wa annal ma'na anna qaumahu yaqulun, maknanya adalah kaumnya Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan aftara 'ala Allah kadziban wa kadzdzaba bil wahyi alladhi yazmu 'anhu min Allah. Apakah Nuh berdusta atas nama Allah, mengada-ngada atas nama Allah dengan wahyu, alladzi yaz'umu annahu min Allah, yang dia sangka datang dari Allah, wa Allah amarah, Allah memerintahkannya. Ayakul qul, katakanlah wahai Nuh, ini iftaraituhu, kalau seandainya aku berdusta atas nama Allah, fa'alayya ijrami, maka aku yang menanggung dosanya. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari apa yang nam kalian lakukan dari kejahatan. Ay kullu 'alayhi wizru, masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, masing-masing tidak akan menanggung dosanya masing-masing. Tidak akan menanggung dosa orang lain. Mana yang kedua, kata Imam Sa'di rahimahullah, wa yuhtamal, kemungkinan kedua, ayakuna aidan lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتكون هذه الآية مطاردة في أثناء قصة نوح وقومه. Sehingga ayat ini اعتراض pada kisahnya Nabi Nuh dan kaumnya. لأنها من الأمور, karena perkara ini adalah perkara لا يعلم إلا الأنبياء, tidak ada yang mengetahuinya kecuali para أنبياء. فَلَمَّا شَرَعَ اللَّهُ فِي قَصِّهَا عَلَى رَسُولِهِ, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ceritanya kepada Rasulnya, وَكَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى الصِّدْقِ وَرِسَالَتِهِ, dan merupakan nam benar atau jujurnya nam ayat-ayat kebesaran Allah terhadap Rasulnya. Apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah al-haq. Zakara takdzib qaumi anna ma'al bayani tam, maka disebutkan pula takdzib qaumi lahu, kaumnya mendustakan Nabi Muhammad SAW, ma'al bayani tam, padahal sudah dijelaskan secara sempurna. Faqala, am yaqulu naftara, apakah mereka mengatakan Muhammad berdusta tentang Al-Quran ini? Ikhtalaqa Muhammad min tilqa'a nafsih, dibuat-buat oleh Muhammad dari dirinya sendiri. Aif hadha min a'jamil aqwal wa abtaliha, ini merupakan, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah ucapan yang paling mengherankan dan yang paling batil tidak benar. Innahum ya'lamun annahu lam yaqra wa lam yaktub. Karena bangsa Arab ketika itu faham, mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Enggak mungkin Al-Qur'an dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yarhal anhum lidirash ala ahli al-kutub ala ahli al-kitab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar untuk belajar tulis menulis baca kitab, sehingga enggak mungkin Al-Qur'an dibuat-buat oleh Nabi Muhammad atau ditambah dan dikurang, enggak mungkin. Faja'a bi hadzal kitab alladzi tahaddahum an ya'tu bi suratin min mithlih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an ini menantang mereka untuk membikin satu surat. Ya, satu surat sama persis dalam Al-Qur'an. Silakan dibuat. Kalau kalian mengira bahwasanya Al-Qur'an adalah buatan manusia, tidak ada yang bisa. Fa idza za'amu ma'a hadza anna iftara'a 'alima annahum mu'anidun. Apabila mereka hanya menyangka hal ini, bahwasanya Muhammad berdusta, mengada-ngada. Ya, hanya prasangka saja, maka diketahuilah mereka hanya bersikap penentangan. Walam yakun faidah fi hujajihim. Sehingga tidak ada manfaat lagi hujah mereka. Balillahi fi hadzal hal. Bahkan keadaan yang sepertinya harusnya al-i'rab anhum, berpaling dari mereka, tinggalkan mereka. Orang-orang seperti ini tinggalkan, berpaling. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, ini iftaraituhu fa'alayya ijrami. Kalaulah seandainya akulah yang berbuat, yang berdusta, mengada-ngada, menambah, mengurangi Al-Quran, maka aku menanggung dosanya. Zambi wa kadzabi wa ana bari'un mimma tujrimun. Dan aku berlepas diri dari apa yang kalian tuduhkan. Walam tastaljun fi takdzibi. Kalian tidak akan bisa lari cari keselamatan di dalam hal ini. Masing-masing menanggung dosanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.